Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Pembahasan fikih secara ringkas tetapi padat karya sekelompok atau sekumpulan para ulama. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada masalah yang ke-9 dari bab yang pertama, yaitu masalah al-bay'u bit-taqsir, masalah jual beli secara taksir, secara kredit. Contohnya adalah seseorang penjual, dia menjual mobil dengan harga 40 juta jika dibayar cash. Dan dengan harga 60 juta apabila dibayar secara taksir, secara kredit. Dan hukum jual beli yang seperti ini al-jawaz, boleh. Seseorang melakukan jual beli dengan sistem seperti ini. Akan tetapi jual beli yang seperti ini ada syarat-syaratnya. Kita baca syarat-syarat sahnya jual beli kredit. Syurutu sihhati bai'it taqsir, syarat sahnya jual beli secara kredit. Yushtarutu li sihhati bai'it taqsir idhafatan ila syurutil bai'i al-mutaqaddimati ma yali. Selain syarat-syarat jual beli yang sudah berlalu penjelasannya, sudah berlalu pembahasannya, untuk jual beli kredit ada syarat-syarat yang lain. Disyaratkan untuk sahnya jual beli secara kredit syarat-syarat berikut ini. Al-ula atau asyartul awal, syarat yang pertama, antakuna sil'atu bihawzatil ba'i' wa tahta tasarrufihi 'indal aqdi. Syarat yang pertama adalah ketika akad, maka barang jual beli tersebut itu berada pada kepemilikan penjual dan di bawah pengelolaan penjual. Ketika akad jual beli, maka barang yang diperjualbelikan tersebut itu berada pada kepemilikan penjual dan di bawah pengelolaan dia. Artinya apa? Artinya barang yang dijual itu milik dia dan di bawah pengurusan dia. Fala yajuzu lahuma al-ittifaqu ala samaniha wa tahdidi mawa'idis sadad wal aqsaat thumma ba'da dhalika yashtariha al-ba'i'u wa yuslimuha lil mushtari. Maka ya, tidak boleh bagi penjual atau pembeli ya, al-ittifaq ala samaniha, tidak boleh melakukan kesepakatan harga ya, wa tahdidi mawa'idis sadad wal aqsad, dan kesepakatan penetapan waktu pembayaran dan cicilan ya, enggak boleh melakukan ini. Kemudian summa ba'da dzalika yashtarihal ba'i, kemudian setelah itu baru penjual membeli barang, wa yuslimu halil mushtari, kemudian diserahkan kepada pembeli. Ini enggak boleh. Nah, dia belum punya barang ini penjual. Belum punya barang tapi sudah transaksi. Misalkan transaksi jual beli mobil. Nah, transaksi menyepakati harganya, kemudian bentuk pembayarannya, cicilannya ya, berapa bulan ya, dan sebulannya berapa dan seterusnya. Sudah sepakat seperti itu, barulah penjual membeli barang, kemudian diserahkan ke pembeli yang membeli barang darinya. La yajuz, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Fa inna hadza muharram, karena ini haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi' ma laisa indak, jangan engkau menjual sesuatu atau barang yang bukan milikmu. Nah. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini syarat yang pertama. Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi milik penjual. Dan berada di bawah pengurusan dan pengelolaannya. Nah, adapun ketika penjual mengadakan transaksi dengan pembeli, ya, padahal barangnya belum ada, ya, nanti sudah sepakat harga dan pembayarannya baru dia membeli barang, ya, maka yang seperti ini lah ya just tidak dibolehkan. Ini syarat yang pertama dari syarat-syarat sahnya jual beli kredit. Syarat yang kedua, la yajuzu ilzamul mushtari indal aqdi aw fi ma ba'd bidaf'i mablaghin zaidin ala mattafaqa alayhi indal aqdi fi hal ta'akhurihi an daf'il aqsaat li anna dhalika riban muharram. Tidak boleh ya, mewajibkan kepada pembeli ya, baik ketika akad atau setelah akad ya, tidak boleh mewajibkan kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang lebih ya, sejumlah uang tambahan, nah, melebihi apa yang telah disepakati ketika akad, ketika apa? Ketika adanya keterlambatan pembayaran cicilan. Nah, tidak boleh penjual mewajibkan pembeli untuk membayar sejumlah harga tambahan atau dalam bahasa kita mungkin denda ya. Tidak boleh penjual mewajibkan denda kepada pembeli ketika apa? Ketika adanya keterlambatan pembayaran cicilan. Kenapa ini enggak boleh? Denda-denda yang seperti ini, li'anna dzalika riban, karena ini masuk kategori riba. muharram yang diharamkan. Nah. Jadi kalau pembeli ternyata di bulan kesekiannya dia tidak dapat mencicil, ya. Nah, misalkan sedang ekonominya sedang turun, ya. Gak bisa mencicil di bulan itu, ya. Maka penjual harus rela, harus ridho menerima, ya. Dan tidak mewajibkan denda atas keterlambatan pembayaran cicilan tersebut. Nah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, yahramu 'alal mushtari al-mali'i al-mumatalatu fi sadadi mahalla min al-aqsab. Haram bagi pembeli yang mampu, al-mali' di sini adalah yang mampu membayar. Nah, haram bagi pembeli yang dia mampu membayar, haram bagi dia al-mumatalah, haram bagi dia mengulur-ulur pembayaran ketika telah tiba waktu pembayaran cicilannya. Nah, haram bagi pembeli yang mampu, ya. Haram bagi dia mengulur-ulur pembayaran cicilannya ketika telah tiba waktunya. Misalkan perjanjiannya akhir bulan, setiap akhir bulan misalkan. Ketika di akhir bulan pembeli ini dia mampu untuk mencicil, ya, maka gak boleh dia mengulur-ulur atau menunda, ya. Nah, dia harus menepati janjinya membayar cicilan pada waktu yang telah ditetapkan, yang telah disepakati. Kemudian syarat yang keempat, la haqqo lil bai'i fil ihtifadhi bi milkiyatil mabii'i ba'dal bai'. Penjual tidak berhak untuk menahan kepemilikan barang, ya, ba'dal bai', setelah akad jual beli. Nah, jadi penjual tidak punya hak untuk menahan barang, na'am, yang dijual, ya, setelah selesainya akad jual beli. Misalkan akadnya jual mobil 60 juta, pembayaran kredit selama setahun setiap bulannya 5 juta. Nah, sudah deal. Ya. Maka apa? Penjual tidak berhak untuk menahan mobil tersebut. Ya. Walakin akan tetapi, yajuzu lahu an yastarita 'alal mushtari rahnal mabii' indah. Tetapi boleh penjual mensyaratkan kepada pembeli, ya, agar barangnya tetap berada di tempat penjual, ya, selama belum lunas. Lidimani haqqihi fistifa'il aqsad al-mu'ajjalah. Nah, untuk menjamin apa? Menjamin hak penjual, ya, bahwa pembeli akan menyelesaikan cicilannya. Nah, bahwa pembeli akan menyelesaikan atau menunaikan pembayaran cicilannya. Kalau penjual mensyaratkan ini, saya jual ini mobil 60 juta, cicilan 5 juta per bulan ya, selama 1 tahun. Tapi mobilnya gak boleh dibawa ya, selama belum lunas. Nah, boleh penjual mensyaratkan ini. Nah, dan jika pembeli setuju, ya deal berarti. Tapi kalau pembeli gak setuju ya gak deal berarti. Nah, namun kalau tidak ada syarat-syarat ini, ya, tidak ada syarat barangnya ditahan dulu dan seterusnya, maka penjual tidak boleh menahan kepemilikan barang setelah akad jual beli. Artinya ketika selesai akad jual beli, maka barang menjadi milik pembeli, ya, walaupun belum lunas. Nah, walaupun belum lunas. Hanya saja di sini disebutkan bahwa penjual boleh mensyaratkan. Ini barang milik kamu, tapi syaratnya disimpan di rumah saya selama belum lunas. Nah, kalau pembeli menerima syarat itu maka deal. Kalau tidak maka na'am, tidak terjadi akad atau transaksi jual beli. Ini 4 syarat dari syarat-syarat sahnya jual beli bitaksir dengan cara kredit. Nah, 4 syarat ini adalah tambahan dari syarat-syarat jual beli yang umum, ya, yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu pada masalah yang kelima, ya, syurutul bai', syarat-syarat jual beli. Dengan ini maka selesai kita dari pembahasan bab yang pertama dari kitab Al-Mu'amalat. Nah, yaitu bab Al-Awwal fil Buyu', bab yang pertama, bab jual beli. Kita lanjut pada bab yang kedua, Al-Babu Tsani fir Riba. Bab yang kedua dari kitab Mu'amalat adalah tentang riba. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama. Ta'riful riba wa hukmuh, definisi riba dan hukumnya, atau pengertian riba dan hukumnya. Ta'rifuhu, ar-riba fil lughati az-ziyadah. Adapun definisinya, riba secara bahasa, secara etimologi artinya az-ziyadah, tambahan. Riba secara bahasa artinya tambahan. Wa syar'an, adapun secara syariat, riba adalah ziyadatu ahadil badalaini al-mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi az-ziyadah iwadun. Secara syariat, riba adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis, ya, yang dibarterkan, ya, yang dibarterkan, ya, tanpa adanya iwad, tanpa adanya pengganti atas tambahan yang ada, ya, atas tambahan tersebut. Tanpa adanya pengganti atas tambahan tersebut. Maafum ya. Tambahan pada salah satu dari dua jenis barang yang sejenis, yang dibarterkan, yang ditukarkan, ya, tanpa adanya apa? Tanpa adanya iwad, pengganti dari tambahan tersebut. Nah, misalnya kurma. Barter antar kurma, kurma bagus dengan kurma jelek. Nah, boleh barter kurma dengan syarat apa? Dengan syarat harus sama beratnya, ya. Kalau yang kurma bagus sekilo ya, yang kurma jelek juga harus sekilo. Ya. Tukar. Nah, kalau tukarnya atau barternya kurma bagus sekilo, kurma jelek 2 kilo, lebihan sekilo inilah riba. Paham ya? Lebihan sekilo ini riba. Ini makna riba secara syariat. Tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang dibarterkan ya, tanpa adanya pengganti dari tambahan tersebut. Baik. Sekarang hukumnya. Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Riba hukumnya haram. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabullah, dalam Al-Qur'anul Karim. Allah jalla sya'nuh, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadaru, dan tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa-sisa riba yang belum diambil. In kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar beriman. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari mengambil sisa-sisa riba yang belum diambil. Nah, jadi ketika awalnya belum tahu hukum riba, ya ternyata setelah itu tahu tentang hukum riba, ya maka apa? Kalau sudah tahu hukumnya, maka jangan diambil lagi, jangan dipungut lagi sisa-sisa riba. Ya. Dalil yang lain, wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi asyaddil wa'id, dan Allah mengancam orang yang melakukan praktek riba, Allah mengancamnya dengan ancaman yang keras. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba, maka mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, ya, minal mas, karena tekanan penyakit gila. Ai artinya la yaqumuna min quburihim indal ba'si illa ka qiyamil masru' halata sur'i. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak dapat berdiri dari kuburnya ketika hari kebangkitan nanti kecuali seperti berdirinya orang yang masru', orang yang kesurupan, orang yang gila. Halat surai, ketika di saat gilanya atau di saat kesurupannya. Kenapa seperti ini? Orang yang memakan harta riba nanti bangkit dari kuburnya itu seperti berdirinya orang yang kesurupan, orang yang gila. Wadzalika litadakhumi butunihim. Ya demikian karena apa? Karena buncitnya perut mereka. Bangkit dalam keadaan perutnya buncit, besar. Bisababi aklihim ar-riba fid dunya. Karena sebab apa? Mereka memakan riba ketika di dunia. Demikian keadaan orang-orang yang suka memakan riba. Di hari kiamat nanti bangkit dalam keadaan perutnya buncit besar. Karena dulunya suka memakan riba. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap riba itu termasuk al-kabair, dosa besar. Beliau memasukkan riba ini naam ke dalam kategori dosa besar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang dosa besar, ya, adalah dosa yang apa? Naam, dosa yang pelakunya terancam dengan laknat atau dengan murka Allah atau terancam dengan siksa. Ya. Nah. Atau pelakunya terancam dengan hukuman had. Ya, hukuman had. Ya, misal dicambuk atau dibunuh atau yang semisalnya. Dan riba di sini ada ancamannya. Ya. Ancamannya keras bagi pelakunya. Nah. Sehingga jelas bahwasanya apa? Riba termasuk dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina birriba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat setiap orang yang terlibat dalam praktek riba. Ala ayyi halin kanu. Bagaimanapun keadaan mereka. Siapapun dia. Yang terlibat dalam praktek riba, ya. Maka terancam dengan laknat. Baik dia adalah hanya sebagai wakil atau dia hanya sebagai pencatatnya, ya, atau hanya sebagai saksi. Nah, ala ayyi halin kana. Yang terlibat dalam praktek riba dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, ya, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan dengan harta riba, ya, wa katibahu, dan pencatatnya yang menulisnya, wa syahidaihi, dan dua saksinya. Nah, dan beliau bersabda hum sawa, semuanya sama. Baik dia yang makan, ya, yaitu yang mengambil harta riba, ya, atau yang memberi makan dengan harta riba, atau penulisnya, atau saksinya, dan seterusnya yang berkaitan atau terlibat dalam praktek riba, semuanya hukumnya sama. Ya. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'atil ummatu ala tahrimih. Dan umat Islam telah sepakat tentang haramnya riba. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Al-hikmatu fi tahrimih. Hikmah diharamkannya riba. Sudah kan ya? Di sini ada pertanyaan, jika penjual mempersyaratkan kalau nanti sewaktu-waktu kamu tidak bisa bayar cicilan, maka barang saya tahan sampai kamu bisa bayar cicilan lagi. Nah, apakah syarat seperti ini termasuk yang dilarang? Zahirnya kalau melihat yang dijelaskan tadi, zahirnya syarat ini boleh. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi, hanya saja kepemilikan barang sudah menjadi hak pembeli ya. Nah, walaupun belum lunas, akan tetapi, nah, jika penjual mensyaratkan syarat ini, syaratnya barangnya disimpan di rumah penjual. Nah, sebagai jaminan apa? Pembeli akan melunasi cicilan. Kalau dia mensyaratkan seperti ini boleh. Baik dengan syarat ini, ya. Sewaktu-waktu kamu tidak bisa bayar cicilan, maka barang saya tahan sampai kamu bisa bayar cicilan lagi. Atau dari awal, ya. Walaupun dia bayar cicilannya lancar, tapi penjual mensyaratkan ini dan pembeli setuju, ya deal. Baik. Wallahu a'lam. Hadal al-muadzin ya'adzin, kita lanjut ba'dal adzan, masalah yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyah, al-hikmatu fit tahrimi. Masalah yang kedua, hikmah diharamkannya riba. Apa hikmahnya? Seorang mukmin ketika ada larangan, ada hal-hal yang diharamkan, hendaknya dia segera tunduk terhadap larangan atau keharaman-keharaman tersebut. Walaupun dia tidak mengetahui hikmahnya. Apalagi kalau ternyata dia mengetahui hikmah dari larangan atau keharaman-keharaman tersebut. Intinya, sesuatu yang dilarang, yang diharamkan harus ditinggalkan. Sama saja kita tahu hikmahnya atau enggak tahu hikmahnya. Nah, misalkan diharamkannya makan daging babi, ya, tinggalkan, jangan dimakan. Sama saja kita tahu hikmahnya atau enggak tahu hikmahnya. Ya. Juga demikian, riba, haram. Ya. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya, dari dilarangnya dan diharamkannya riba, harus ditinggalkan. Apalagi kalau kita tahu hikmahnya. Di sini disebutkan, hikmah diharamkannya riba. At-ta'amulu birriba yahmilu ala hubbidzat wattakalubi ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turukil masyru'ah. Bermuamalah dengan sistem riba ya, ini akan membawa pada hubbidzat ya, cinta dunia, cinta materi ya, cinta harta. Wattakalubi ala jam'il amwal, dan juga membawa kepada apa? Takalub, sifat rakus, ambisi untuk mengumpulkan harta dan menghasilkannya dengan jalan yang tidak disyariatkan. Nah. Watahrimuhu rahmatun bil ibad, sehingga diharamkannya riba ini sebagai bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kepada al-ibad, hamba-hambanya. fa inna fihi akhdha li amwalil akharin bi ghairi 'iwadhin. Karena dalam riba itu padanya terdapat perbuatan mengambil harta orang lain bi ghairi 'iwadh, tanpa ada pemberian gantinya. Innal murabiya ya'kulu amwalan nas duna an yastazidu syai'an min muqabilih. Seorang yang melakukan praktek riba, dia memakan harta manusia tanpa apa? Tanpa manusia itu mengambil manfaat sedikit pun, ya, sebagai ganti dari riba atau tambahan tersebut. Kama annahu yu'addi ila tadakhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Sebagaimana juga riba ini membawa kepada tadakhumil amwal, membawa kepada bertambahnya harta, banyaknya harta. Naam. Dengan cara apa? Dengan cara merampas harta orang-orang fakir. Nah, praktek riba seperti ini. Riba memperbanyak dan mengembangkan harta. Nah, tetapi dengan cara apa? Mengambil dari harta orang-orang fakir. Wa yu'awwidul murabiya al-kasal wal khumula wal ibti'adi wal ibti'ada 'anil istighali bil makasibil mubahati nafi'ah. Dan riba ini akan membiasakan pelaku riba untuk malas. Nah, muamalah dengan sistem riba ini akan membiasakan pelaku riba bersifat malas. Malas dan juga menjauh dari melakukan pekerjaan yang halal dan bermanfaat. Nah, jadi pengennya dapat keuntungan besar tapi gak capek. Ya. Sehingga dia mengambil jalan pintas ini, ya. Memberikan pinjaman-pinjaman ke orang, ya, dengan syarat adanya bunga atau riba. Nah, kemudian kama anna fihi qat'an lil ma'ruf bainan nas. Juga riba itu bisa apa? Memutus. Memutus al ma'ruf, perbuatan kebaikan di antara manusia. Nah. Wasad dan libabil qardil hasad, dan juga riba akan menutup pintu apa? Pintu al qard, pinjam meminjam yang disyariatkan. Nah, kalau seandainya riba boleh, ya, maka akan menutup pintu pinjam meminjam yang baik, ya, yang disyariatkan, sehingga riba diharamkan. Ya, karena riba akan dapat memutus perbuatan baik, ya, di antara manusia yang seharusnya manusia saling menolong, saling membantu. Nah, dan juga riba akan menutup pintu pinjam meminjam yang disyariatkan, pinjam meminjam yang baik. Watahkumu tabaqatun minal murabin bi amwalil ummati wa iqtisadil bilad. Bahkan, ya, sekelompok para pelaku riba, ya, dia akan dapat menguasai harta manusia, ya, harta orang banyak, dan bahkan dapat mengendalikan iktisad al-bilad, mengendalikan perekonomian negara. Ya. Nah, Jadi mengerikan ya. Yang mengendalikan perekonomian negara, orang-orang yang bermuamalah dengan praktek riba. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala, dan ini kemaksiatan yang besar terhadap Allah azza wajal. Riba itu kemaksiatan yang besar terhadap Allah azza wajal, sekaligus kezaliman kepada sesama. Wa huwa wa in zada malal murabi fa inna Allah ta'ala yamhaqu barakatah. Dan riba itu walaupun hartanya bertambah, ya, hartanya pelaku riba ini bertambah, nah semakin besar kekayaannya, ya, nah, bos-bos bank, ya, pemilik-pemilik bank, bank ribawi, hartanya semakin bertambah setiap tahun, ya, bukan miliaran, triliunan, ya, bertambah terus. Walaupun terlihatnya atau lahirnya, zahirnya bertambah harta tersebut, ya, karena sebab praktek riba, namun hakikatnya Allah hilangkan berkahnya. Nah, Allah hilangkan berkahnya. Enggak berkah harta riba. Wala yubarik fih, dan Allah tidak memberkahinya. Allah Ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba dan Allah suburkan sedekah. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah, harta sedekah. Ini menunjukkan bahwa harta riba tidak ada berkah padanya. Walaupun banyak, miliaran, triliunan, tapi tidak berkah. Bahkan apa? Menjadi wabal alaih, menjadi malapetaka bagi dia di akhirat nanti. Ya. Nah. Taib, selesai dari masalah yang kedua tentang hikmah diharamkannya riba. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.